الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فبالله الرحمن الرحيم رحمكم الله kita lanjutkan. Qala Nadhim rahimahullahu taala awaluhu as-sahihu wa huma tasal isnaduhu wa lam yusadda wa yu'al yarwihi 'adlun dhabitun an muslihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi awal as-sahih di 32 macam hadis yang berbahas dalam nazam ini dan manzumah ini. Yang pertama kata beliau adalah hadis sahih, dan hadis sahih sudah kita sebutkan yang memenuhi 5 syarat. Yang pertama adalah ittisalus sanad. Asy-Syaikh Al-Barhari hafizahullah taala menyebutkan makna ittisalus sanad yakni an yarwi rawi amman faqahu bi ihda turuqi at-tahammul as-sahihah. Seorang perawi meriwayatkan dari orang di atasnya dengan salah satu cara at-tahammul, yang mendapatkan hadis, menerima hadis yang sahihah. Macam-macam tahammul seorang menerima hadis dari gurunya, bisa dengan sama' dia mendengar langsung gurunya menyampaikan hadis. Ya, bisa dengan dia yang membaca. Dan itu kebiasaan Imam Malik rahimahullahu taala, murid yang membacakan hadis kepada beliau rahimahullah. Al-qira'ah al-syaikh bisa dengan ijazah. Ya, guru memberikan izin membolehkan muridnya membacakan, meriwayatkan hadis-hadis beliau. Ya, ada dengan munawalah. Dan macam-macam yang jelas. Kata Syekh Abdullah Bukhari hafizahullah an yarawi amman faqahu bi ihda at-turuq at-tahammul as-sahihah. Terakhir saya sebutkan kemarin hadis billahi rahiman rahimakumullah. Sebutkan bin rahimahullah menyebutkan bahwasanya seorang atau at-talaqqi itu ada 3. Keadaan seorang yang bertalaqqi dari gurunya ada 3. Yang pertama jelas dia yasma', iya dia jelas mendengarnya, dan ketika meriwayatkan dengan menyatakan sami'tu atau haddatsani, ini jelas hadisnya muttasil. Ketika seorang meriwayatkan dengan menyatakan sami'tu, ini muttasil. Yang kedua, ketika sahabata liqa'uhuma, telah dipastikan keduanya berjumpa, dipastikan keduanya berjumpa, namun lam yathbut as-sama', tidak ada nas yang menyatakan dia telah mendengar. Ketika dia meriwayatkan dengan lafaz yang tidak sharih, ya dia bilang dengan lafaz an atau anna, iya sesungguhnya Zaid an Amr, iya Zaid dengan Amr telah sabit dari keduanya berjumpa, namun tidak ada nas keduanya pernah dia mendengar dari Amr. Ketika Zaid yang pernah berjumpa dengan Amr yang meriwayatkan dari Amr dengan lafaz an anna Amr atau anna Amr, ya atau qala Amr, maka yang sahih juga muttasil. Ya, teranggap sebagai muttasil bersambung sanadnya. Yang ketiga terakhir kemarin sejaman. Ya, Zaid dengan Amr sejaman. Zaid muasir li Amr. Ya, tidak pernah ada riwayat keduanya berjumpa. Iya, tidak ada apalagi nas keduanya pernah rijai mendengar dari Amr. Bagaimana? Ini ada khilaf para ulama. Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala ia menyatakan tidak muttasil sampai jelas adanya liqa. Dan ini satu di antara kekhususan yang dengannya sahih Bukhari lebih diunggulkan daripada sahih Muslim. Harus thabata al-liqa. Adapun Imam Muslim rahimahullahu taala cukup sejaman ya, jika dimungkinkan keduanya berjumpa walaupun tidak ada nas dianggap sebagai muttasil. Adapun sahih Bukhari rahimahullah yang membuat terkhusus sama sahih Bukhari menyatakan harus ada liqa. Qala rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, nanti terkait dengan masalah pembahasan hadis dhaif ya, kita persebutkan insyaallah apa saja macam-macam hadis dhaif yang ya tidak terpenuhi padanya syarat yang pertama yaitu ittisal sanad. Yang kedua kata beliau rahimahullahu taala, walam yushadz, dan tidak syad. Ya, asyad itu adanya mukhalafah al-maqbul man huwa awla minhu. Adanya mukhalafah, ada yang seorang yang maqbul, dia hukum asal diterima hadisnya, tapi dia menyelisihi yang awla minhu, yang lebih utama dari dia. Ya, imma wabtan wa imma adadan. Ya, dia menyisihi orang lebih kuat dari dia atau yang lebih banyak darinya. Ini syad. Syad mukhalafah maqbul man huwa awla minhu. Disebutkan Farbillah rahiman rahimakumullah di dalam salah satu syarah bahwasanya hadis disifati dengan syad ketika terpenuhi padanya tiga syarat. Al-awwal yang pertama, an yakuna rawi yang mukhalif, yang mirisihi yang thiqah atau yang lebih banyak dari dia, itu fi hiyazil qabul. Iya, rawi yang hadis yang didhaifkan sebab syad ini, dia adalah seorang yang fi hiyazil qabul. Ya, ini bedanya mungkar dengan syad. Ya, kalau hadis mungkar, salah satu definisi hadis mungkar adalah mukhalafah ad-dhaif, seorang yang dhaif milisihi seorang thiqah. Itu mungkar hadisnya. Salah satu definisi mungkar. Kalau syad, dia hukum asalnya makbul hadis yang diterima. Dia ya sahihul hadis atau hasanul hadis. Namun menyelisihi orang lebih kuat dari dia atau lebih banyak dari dia. Ya, asyad syarat pertama dikatakan syad ketika ar-rawi yang mukhalif ini dia hukum asalnya fi hiyazil qabul, seorang yang diterima hadisnya. Yang kedua, di antara syarat hadis dikatakan syad adalah an yakuna atau an takuna mukhalafah mu'assirah. Mukhalafah yang terjadi itu mukhalafah yang mu'assirah, memang mempengaruhi kesahihan hadis. Iya, mukhalafah mu'assirah, sangat berpengaruh sehingga menyebabkan hadis tersebut dhaifkan sebab syad. Antakuna mukhalafah mu'athirah. Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam syarah bisa nanti dilihat, boleh contohkan ya beberapa macam contoh ada mukhalafah yang tidak mu'athirah. Ya, mukhalafah yang tidak mencacati hadis, boleh contohkan beberapa contoh. Kemudian yang ketiga, fanafillah rahimun rahimakumullah, dikatakan hadis syad. Yang pertama tadi dikatakan syad kalau rawil mukhalif ada seorang yang hukum asalnya makbul. Ya, karena kalau dhaif hadisnya mungkar. Yang kedua, ya, mukhalafah yang terjadi, mukhalafah yang mu'assir, yang memang berpengaruh. Ya. Yang ketiga adalah antakuna mukhalafah ya liman huwa arjahu minhu. Yang ketiga, mukhalafah tersebut terjadi dengan orang yang lebih kuat darinya. Mukhalafah tersebut terjadi ya dia milisi orang lebih arjah yang lebih kuat darinya. Ini awal wa sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda, tidak syad. Iya, tidak terjadi mukhalafah al-maqbul man huwa aula minhu. Au yu'alla, dan juga tidak mu'al. Tidak ada illah yang mencacati kesahihan hadis. Iya. Illah. Yang di sini illah khafiyah. Illah al-khafiyah al-qadihah, illah yang tersembunyi yang mencacati kesahihan hadis, sehingga hadis tersebut zahirnya sahih, zahirnya ya terpenuhi syarat-syarat sahih, ternyata ada satu hal yang sangat rumit, yang sangat tersembunyi, ternyata mencacati sahih hadis tersebut. Al-ilah al-khafiyah al-qadihah, ya, bisihatil hadis. Qala rahimahullahu ta'ala, kemudian yarwihi adlun wabitun an mislihi mu'tamadun bi dhabtihi wa naqlihi. Dan hadis tersebut diriwayatkan oleh seorang yang adil. Iya. Siapa itu orang adil? Al-adil yani man kana al-ghalib ala ahwalihi at-ta'ah lillah wal istiqamah wassalamah minan wafasiq. Jadi beberapa ucapan para ulama yang ada, Syekh Abdullah Bukhari hafizahullah ta'ala menyimpulkan, disimpulkan beliau rahimahullah hafizahullah ta'ala, kesimpulannya al-adil, seorang yang adil adalah seorang yang man kana al-ghalibu ala ahwalihi, yang dominan keadaan dia itu ata'ah, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal istiqamah, iya, dan di atas istiqamah. Wassalamatu minal mufassiq, iya, dan dia selamat dari sesuatu yang membuatnya dihukumi fasik. Kalau adil adalah man kanal ghalibu ala hawalihi ata'ah lillah, seorang yang gharib ya mayoritas dominan keadaan dia adalah taat kepada Allah wal istiqamah ya dan wassalamah minal mufassiq, dan dia selamat dari perkara-perkara yang membuatnya dihukum sebagai seorang fasik, ya keluar dari syarat adil, otomatis fasik. Seorang yang fasik riwayatnya tidak terima, dia bukan seorang yang adil. Ya, nanti beberapa poin lagi kita nukil ketika kita bahas masalah hadis dhaif insyaallah. Kemudian ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, bima yu'raf adatul rawi, dengan apa kita mengetahui keadilan ya adalah seorang rawi, bima tasbutul adalah, dengan apa adalah seseorang ya dikatakan dia sebagai seorang adil. Yang pertama, adat rawi diketahui dengan kemasyhurannya. An yashtahira ar-rawi bil khair. Dia masyhur dengan kebaikannya. Wa yashi'u sana 'alaihi. Iya. Dia masyhur dan telah tersebar pujian-pujian untuknya. Iya, dipuji dan diakui segala sebagai keimamannya. Ini seorang yang masyhur dengan kebaikannya, yang telah tersebar pujian untuknya, dikenal dengan keimamannya. Iya, seperti misalnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya Sufyan bin Uyainah, Sufyan al-Thawri, Hammad bin Zain lainnya. Mereka-mereka yang telah masyhur bil khair, yang telah ma'ruf pujian untuk mereka, ya, dan ma'ruf akan keimamannya. Yang kedua, diketahui adat rawi dengan tansis, dengan nas dari para al-imam al-mu'tabarin. Ya, nas dari imam yang mu'tabar, dari al-imam al-mu'tabarin, fil jarah wa ta'dil, ditadil oleh orang-orang yang mu'tabar, teranggap jarah dan ta'dilnya. Yang ketiga, sebagian menyatakan juga dikatakan seorang rawi adil ketika akhraja lahu asy-syaikhan, ketika Bukhari Muslim telah meriwayatkan hadis-hadisnya di dua sahihnya fil usul, ya, di dalam usul, jadi bukan dalam mutaba'ah, bukan di dalam mu'allaqah, tetapi dalam usul. Ketika ada seorang perawi hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam sahihnya fil usul, maka ini sudah ta'dil untuknya. Iya, sebagian menyatakan man akhraja lahu asy-syaikhan faqad jawaza al-qantarah. Ya, barang siapa hadis yang telah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, maka dia telah melintasi jembatannya, telah dihukumi sebagai seorang yang adil. Qala qad abda rahimahullahu ta'ala yarwihi adlun. Dia seorang adil yang ghalib ahwalihi at-ta'ah lillah. Iya, wal istiqamah. Dan dia selamat dari al-mufassiqah. Yarwihi adlun dhabitun, dan yang kelima, dia seorang yang dhabit. Seorang adil dhabit, ma'an mislihi, mereka yang semisal dia, mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, yang bisa jadikan sandaran dalam ya kedhabitan dan penukilannya. Ad-dhabt, dhabt ihwan billah rahiman rahimakumullah, ada dua. Atau sebelumnya, bima yu'raf dhabtur rawi, ya, dengan apa seorang perawi diketahui sebagai seorang yang dhabit. Al-awwal, yu'raf dhabtur rawi, diketahui dhabitnya seorang perawi dengan muqaranah riwayatihi bi riwayat istiqat. Seorang dikatakan dhabit ketika riwayat-riwayat dia dibandingkan, iya, diakurkan dengan riwayat-riwayat para thiqat al-ma'rufin. Seorang misalnya ada di tabaqah Imam Malik rahimahullahu ta'ala, iya, Zaid bin Fulan misalnya, dia ada di tabaqah Imam Malik rahimahullah. Untuk mengetahui apakah beliau seorang dhabit atau tidak, diakurkan riwayat-riwayatnya dengan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Nah, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, man kathura ghalatuhu minal muhaddithin, man kathura qalatuhu minal muhaddithin, barang siapa yang banyak kelirunya dari para muhaddith, walam yakun lahu aslu kitabin sahih, dan dia tidak punya kitab yang sahih, tidak punya asal periwayatan dia kitab yang sahih, Iya, lam naqbal hadithah. Lam naqbal hadithah. Kami tidak menerima hadithnya. Iya, ketika diakurkan dengan riwayat-riwayat lain, para imam yang lain ternyata banyak kelirunya. Kemudian yang kedua, dia tidak punya catatan yang bisa dikatakan terjaga. Iya, maka kami tidak menerima hadisnya. Dia tidak dapat dengan hafalan, dapat saudar, dia juga tidak dapat dengan kitab. Yang kedua, diketahui dokter rawi dengan imtihan. Dan ada imtihan, diuji. Ya, hafalannya sebagian Imam Malik, Imam Bukhari rahimahullahu taala diuji akan ya hafalan beliau. Khabil rahiman rahimakumullah, al-dhabt naw'an. Al-dhabt naw'an. Al-awwal dhabt sadr. Yang pertama adalah dhabt as-sadr. Dhabt sadr yakni kata Imam Al-Hafidz rahimahullahu taala, an yuthbita ma sami'ahu bihaitsu yatamakkan minhu istihdaruhu matasha'a. Dhabtu sadr yani dia an yuthbita ma sami'ah, dia mengokohkan, menguatkan ingatan, hafalan apa yang dia dengar, dia memutkinkan, menghafal dengan kuat apa yang dia dengar dari hadis. Bihaitsu, di mana yatamakkan min istihdarihi matasha'a, sehingga dia yatamakkan, mungkin memungkinkan untuknya mengeluarkannya, menyampaikannya kapan dia inginkan. Iya, dokter sadar ya ini dengan hafalan. Definisinya an yuthbita ma sami'ahu, dia menguatkan, mengokohkan hafalan hadis yang telah dia dengar. Bihaitsu, di mana yatamakkan min istidarihi, dia mungkin untuk mengeluarkannya, menyampaikannya, mata syaa, kapan dia ingin sampaikan. Asalnya kedua, dabtul kitab. Yang kedua, dabtul kitab. Yang kedua, dabtul kitab yakni siyanatuhu ladaih. Siyanatuhu ladaih, ya, dia menjaga kitab catatannya. Dia jaga kitab catatan hadis dia. Mundu sami'a fih, sejak dia mendengar. Wasahahahu, dan dia perbaiki, ya, dia tashih, ila an yu'addiya minhu, sampai dia menyampaikannya, hingga nanti dia sampaikan, menyampaikan hadis tersebut. Ya, dia jaga buku catatan hadis, hadis yang dia dengar, ya, dijaga sampai ya di suatu hari nanti dia menyampaikan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab tersebut. Hadirin rahiman rahimakumullah. Dan para perawi hadis itu aksam. Arwad, para perawi hadis aksam. Yang pertama, para perawi yang mereka memiliki keutamaan, kelebihan dalam dhabtus sadr. Iya, mereka para penghafal yang sangat kuat hafalannya. Iya, dan banyak hafalannya, dan mereka meriwayatkan dengan hafalan mereka. Dhabtus sadr. Tentu yang paling utamanya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iya, kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, al-khufadhu tabaqat. Para khufad itu bertingkat-tingkat. Wadarwatu sanamihi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan yang paling tingginya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang banyak menghafal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang masyhur, di antara yang masyhur dengan dhabtul kitab, dhabtus sadr adalah Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, Amir bin Sarahil. Iya. Yang beliau pernah menyatakan dalam suatu ucapan beliau, ma katabtu sauda 'alal bayda. Kata beliau, aku tidak pernah menulis tidak pernah menggoreskan yang hitam di atas yang putih, tidak pernah menulis karena kuatnya hafalan beliau Syafi'i rahimahullahu taala. Di antara yang masyhur dengan Dr. Sadr adalah Imam Waqi'. Iya. Waqi' bin Jarrah, guru Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Sehingga dikatakan, kata ulama kita, hifdzu Waqi' tab', wa hifdzu natakalluf. Kalau hafalannya Waqi' bin Jarrah itu tab', ya sudah menjadi iya, tabiat beliau, qudrat beliau, dengar hafal. Iya, adapun kita itu perlu takalluf, perlu usaha untuk menghafal. Karena kuatnya hafalan Waqi' bin Jarrah rahimahullahu taala. Yang kedua, golongan kedua para perawi adalah mereka yang memiliki iya, dhabt, jama'a bainal dhabt as-sadr wa dhabt al-kitab. Mereka memiliki kelebihan, iya, selain memiliki kekuatan hafalan, juga mereka menjaga kitabnya. Dhabt as-sadr yakni iya, hafalannya dijaga, dikuatkan. Tadi an yuthbita ma sami'ahu biar dia tamakan istidhari merasa. Yang kedua, dia juga dhabtul kitab, dijaga apa yang dia dengar, dicatat dan dijaga catatannya. Man jama'a bain dhabtul sadr wa dhabtul kitab. Qala wa hrisun 'ala tahdits min kutubihim. Dan ketika menyampaikan hadis, mereka lebih bersemangat menyampaikannya melalui atau berdasarkan berpegangan dengan kitab-kitab catatan mereka. Li'an al-hifdha khawan, karena hafalan itu kadang iya berkhianat. Kadang kita merasa benar padahal itu salah, keliru. Dan yang kedua, mereka-mereka yang punya kelebihan kuat hafalannya, dhabtus sadr, tapi juga mereka punya kelebihan menjaga kitab mereka, dhabtul kitab, wa ihrisun hina tahdits, tapi ketika menyampaikan hadis mereka iya berpegang dengan kitab-kitab catatan mereka. Di antara mereka adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, kemudian Ali bin Madini rahimahullahu taala, dan sebelumnya Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, dan juga Abu Zur'ah. Nah, berkata Ibnu Madini rahimahullah. Kata Ibnu Madini rahimahullahu taala, "Laisa fi ashabina ahfadhu min Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal." Kata Ibnu Madini rahimahullah, "Tidak ada di antara para sahabat kami yang lebih kuat hafalannya daripada Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala." "Laisa fi ashabina," tidak ada di antara sahabat-sahabat kami yang lebih ahfal, yang lebih hafid, yang lebih kuat hafalannya daripada Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Qala wa balagani, namun sampai kepadaku annahu la yuhadditsu illa min kitab. Namun sampai kepadaku annahu la yuhadditsu illa min kitab. Beliau tidaklah menyampaikan hadis kecuali dari kitab yang beliau catat. Walaupun kuat hafalannya, tapi ketika menyampaikan, beliau ia berpegang dengan kitabnya. Qala katilu Madini rahimahullahu taala, walana fihi uswatun hasanah, dan kita punya tauladan yang baik pada diri beliau ini Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Nah, yang ketiga adalah para perawi yang hanya masyhur dengan dhabt kitabnya. Iya. Kemudian yang keempat yang perlu kita ingat adalah mereka-mereka. Yang keempat, yang la yadbatu dhabt as-sadr, Iya. Mereka tidak memiliki dobtus sadar, hafalannya tidak kuat. Dobtnya tidak kuat dari sisi hafalan. Namun lakin yadbat dobtu kitab, tapi beliau menjaga kitabnya. Beliau menjaga kitabnya dobtu Alkitab. Sehingga orang keempat ini, golongan keempat ini, mata hadatsa min kitab kubila, ketika beliau menyampaikan hadis dengan kitabnya, baca catatannya, hadis diterima. Wa illa fala. Tapi kalau tidak dengan kitab, beliau riwayatkan dengan hafalan, tidak pakai kitab, maka hadis tidak diterima. Ini yang keempat. Yang hanya yang tidak memiliki dobtus sadr, hanya dobtul kitab, sehingga ketika mereka dengan kitab diterima, jika tidak maka tidak terima. Di antara mereka adalah Hafs Ibnu Ghiyath. Hafs Ibnu Ghiyath rahimahullahu ta'ala. Ini terkait dengan masalah hadis sahih. Iya, itu salah sanad. Kemudian tidak syadz, tidak mu'al, kemudian itu asar yang adil, kemudian dhabit. Wallahi rahimana rahimakumullah. Terkait dengan masalah hadis sahih ada beberapa pembahasan yang kita baca dengan singkat. Yang pertama, iya. Awalu man jama' sahih, man jama' sihah fi kitab. Iya. Yang pertama kali mengumpulkan hadis sahih dalam satu kitab adalah Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kedua, as-sahihan, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Iya. Lam yasta'iba kullu sihah. Sahih Bukhari dan sahih Muslim belum memuat semua hadis sahih. Masih banyak hadis sahih di luar sahih Bukhari sahih Muslim. Imam Bukhari sendiri berkata, kata beliau rahimahullahu ta'ala, kata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, ma adkhaltu fi kitab sahih illa ma sahha. Kata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, tidaklah aku masukkan di dalam kitab sahih ini kecuali hadis-hadis yang sahih. Tidaklah aku masukkan dalam kitabul jami' yakni kitab Bukhari illa ma sahha. Qala kata Abdul rahimahullahu ta'ala, wa taraktu minas sihah khasyyata an yatul al kitab. Dan aku tinggalkan, tidak aku masukkan banyak lagi hadis sahih karena khawatir kitab ini jadi tebal, jadi panjang. Ini nas dari perkataan beliau bahwa saya banyak hadis sahih yang belum termasuk dalam sahih Bukhari. Demikian juga berkata Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, kata Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, laisa kullu syai'in indi sahih wada'tuhu huna. Kata Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, tidak semua sahih di sisiku aku letakkan, aku masukkan dalam kitab ini sahih Muslim. Laisa kullu syai'in indi sahih wada'tuhu huna. Qala innama wada'tu ma ajma'u alaih. Yang aku masukkan dalam kitab ini sahih Muslim hanyalah yang disepakati kesahihannya. Masih ada hadis sahih lain yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Nah, dan yang kedua, ya, waqi' yang ada, yang ada di hadapan kita yang menunjukkan ada masih banyak hadis sahih yang tidak ada dalam Bukhari Muslim, yang menunjukkan Bukhari Muslim belum mengumpulkan hadis sahih adalah kitab-kitab para ulama kita, kitab-kitab para ulama kita, kitab kitab silsilah sahihah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kemudian juga kitab Ashahil Musnad Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala, ini menunjukkan ada hadis sahih lain yang tidak dalam Bukhari Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup, kita persiapan jam 10 nanti, jam berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.